Cemburu, api kerinduan yang membara.

rumahku berdayung di air yang deras. Percuma bersampan di lautan luas. Percuma ku gapai pulau asmara. Cuma sampai hati. Yang bersaksi. Thank you.

dan cinta. Untuk tidak putus. kecil.